السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali ta'lim dengan membaca kitab yang sama, yakni kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabil Rasyad. Kita langsung masuk kepada ucapannya Imam Ibn Quddam Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Qala syih, alhamdulillahi al-mahmudi bi kulli lisanin, al-ma'budi fi kulli zamanin, alladhi la yakhlu min ilmihi makanun, wala yashghaluhu sya'nun an sya'nin, جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفد حكمه في جميع العباد، لا تمثله العقول بالتفكير، ولا تتوهمه القلوب بالتسوير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بركاته Al-Syeikh Al-Imam Ibn Quddam Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, al-mahmudi bi kulli lisanin. Allah subhanahu wa ta'ala dipuji, diagungkan, dimuliakan dengan menggunakan semua bahasa manusia. Hadirin kaum muslimin rahimani warahmatullahi jami'an, kita akan membaca ucapan Al-Imam Ibn Quddama yang menerangkan tentang kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau uraikan dalam kitab ini betapa besarnya Allah, betapa agungnya Allah azza wa jalla. Di antara ungkapan beliau adalah, segala puji bagi Allah, zat yang dipuji dengan menggunakan semua lisan-lisan manusia. Kenapa demikian, kaum muslimin? Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala dipuji karena Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin mengatakan, ذِكْرُ أَصَفِ الْمَحْمُودِ الْكَامِلَ أَفْعَالِ الْحَمِيدَةِ. Semua sifat Allah terpuji. Semua perbuatan Allah terpuji. Karena itu Allah lah zat yang terpuji. Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di dalam tafsir beliau Tafsir Karimur Rahman fi Tafsir Kalimah Mannan, ketika beliau menafsirkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kenapa? Karena Allah adalah Rabbul Alamin. Allah adalah Rabbil Alamin, Rabbnya alam semesta. Yang menguasai alam semesta, yang menciptakan alam semesta, dan yang mengatur isi alam semesta. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala dipuji. Dipuja, disanjung, dimuliakan, diagungkan. Bukan yang lainnya. Yang lainnya adalah makhluk. Yang lainnya adalah dhaif. Tidak memiliki kekuatan semisal Allah Azza wa Jalla. Yang lainnya adalah apa? Minal alamin. Termasuk dari alam semesta ini. Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di mengatakan, orang yang memahami kalimat ini, maka dia akan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dalam hatinya, hanya Allah sajalah yang diagungkan, yang dimuliakan, yang dipuji, disanjung olehnya. Hanya Allah semata yang diyakini sebagai satu-satunya zat Rabbul Alamin. Satu-satunya zat yang dipuji dikarenakan kesempurnaan yang ada padanya, hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, Al-Ma'budi fi kulli zamanin. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang diibadai, zat yang diagungkan, zat yang disembah. Fi kulli zamanin, pada setiap zaman. Dari zaman yang pertama Adam alaihissalatu wassalam sampai zaman sekarang, sampai zaman yaumul qiyamah, sepanjang zaman hanya Allah subhanahu wa ta'ala lah yang berhak diibadai, yang berhak disembah. Kenapa? Karena yang memiliki sifat-sifat sebagai ketuhanan hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang lainnya, yang lainnya dhaif, lemah. Yang lainnya la yasma'una du'akum wala sami'u mastajabu lakum. Selain Allah, apabila didoai, tidak bisa mendengar doa yang dipanjatkan kepada mereka. Kalaulah mereka bisa mendengar doanya orang yang memanjatkan doa kepada mereka, mastajabu lakum, tetapi mereka tidak bisa mengabulkan doa-doa para penyembahnya. Da'fa talibul matlub, kata Allah. Antara yang disembah dan yang menyembah, sama-sama lemah. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala sajalah yang disembah sepanjang zaman, sepanjang masa. Semua syariat para nabi, semua syariat para nabi dan rasul mengajarkan pada satu kalimat, yakni penyembahan kepada Allah azza wa jalla. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اِعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul dalam rangka apa? Mengajarkan satu akidah yang sama. أَنْ اِعْبُدُ اللَّهَ, agar mereka atau kalian wahai manusia beribadah kepada Allah saja. وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ, dan agar kalian wahai manusia meninggalkan taghut. Apa itu taghut? كُلُّ مَا عُبِدَ مِنْ دُونِ اللَّهِ, segala yang disembah selain Allah. Maka diantara bentuk keagungan Allah adalah Allah dipuji, diagungkan dengan menggunakan semua bahasa. Dan Allah pula disembah, satu-satunya zat yang disembah dengan benar sepanjang zaman adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan apa? Kebesaran dan keagungan Allah. Yang berikutnya beliau mengatakan, Alladzi la yakhlu min ilmihi makanun. Yang ketiga ucapan beliau, tidak ada satupun tempat, tidak ada satupun wilayah, tidak ada satupun daerah yang lepas dari pengetahuan Allah, itu tidak ada. Tidak ada satupun daerah, tempat, sampai pun itu adalah lubang-lubang yang terkecil sekalipun, yang tidak diketahui Allah, tidak ada. Bahasanya Syekh, la yakhlu min ilmihi makanun. Ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala meliputi semua apa yang ada di alam semesta ini. Ini menunjukkan kesempurnaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Bumi, wahai kaum muslimin, begitu luas. Begitu besar bumi ini. Tidak ada satupun tempat yang samar dari Allah. Demikian pula manusianya. Jutaan, bahkan mungkin miliaran. Tidak ada satupun manusia yang tersembunyi dari pengetahuan Allah. Tidak ada. Bahkan sampai pula dengan perbuatan-perbuatan mereka sekalipun. Secara rinci. Sehari kita melakukan berapa perbuatan? Banyak. Berdiri, jalan, duduk, makan, minum, ke depan, ke belakang, naik ini, naik itu, macam-macam. Ada yang berternak, berdagang, bertani, ada yang ta'lim, ada yang macam-macam. Itu semuanya tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan Allah maha sempurna wa kaum muslimin. Apa yang kita inginkan, apa yang kita ucapkan, semuanya Allah Maha tahu. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. Allah Maha mengetahui khianatnya mata, dan Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi dalam dada manusia. Kha'inatul a'yun, khianatnya mata, apa maksudnya ya kaum muslimin? Mata ini nikmat dari Allah. Diperintahkan mata ini digunakan untuk hal-hal yang Allah ridai. Ketika mata ini digunakan melihat yang haram, itu berarti mata yang digunakan untuk berkhianat, dia melupakan amanah dari Allah berupa mata. Allah pun tahu itu. Padahal yang namanya mata, wahai kaum muslimin, yang namanya mata, mata itu ndeleng melihat, ya, di jalan raya jenengan lihat apa, Pak? Ya, macam-macam. Di antara macam-macam itu apa? Macam-macam itu ada mobil, motor, betul, apalagi? Apalagi? Ya, ada banyak perempuan-perempuan yang tidak menutup aurat. Ya. Lah naik motor masan dengkluk bahaya, Pak. Nabrak nanti. Ya. Ada kalanya dengan sengaja melihat yang memang haram hukumnya itu dilihat. Allah Maha tahu. Jangan dianggap orang keton wong iki lah deleng. Ya. Curi-curi pandang. Curi-curi pandang itu bahasa Indonesia, Pak. Bahasa Jawane maling-maling niku, Pak. Ya. Fahad ikhwan. Khainatul ayun. Allah Maha tahu. Demikian pula dengan apa yang dalam dada kita. Wa ma tukhfi sudur. Yang disembunyikan dalam dada. Apa yang diangan-angan kita. Laki-laki godaan paling besar adalah wanita. Terbayang di benak dia ini dan itu. Ketemu wanita ini, ketemu wanita itu. Dua seandainya bisa begini, bisa begitu. Allah Maha tahu. Ini menunjukkan apa? Kebesaran dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda halnya dengan manusia. Manusia kalaulah dia punya ilmu sangat terbatas, pengetahuannya sangat terbatas. Manusia supaya menguasai satu wilayah saja, gak bisa. Sekupnya kecil, kecil, kecil, sampai paling dia kenal isi rumahnya. Isi rumahnya juga dia masih lupa-lupa. Ada apa di rumah ini? Lupa-lupa dia. Pengetahuannya tidak mencangkup. Kalau Allah Azza wa Jal, la yakhlu min ilmihi makanun. Tidak ada satupun tempat yang luput dari pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu dinasihatkan oleh Nabi alaihi wasallam, ittaqillaha, apa tulisannya? Haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Kenapa? Karena tidak ada satupun daerah, wilayah, tempat yang itu tidak diketahui oleh Allah, tidak ada. Anda di rumah, bertakwalah kepada Allah. Di kantor, bertakwalah kepada Allah. Di masjid, di kendaraan, di kereta, di pesawat, di laut, di daratan, gunung, kota, desa. Semuanya di bawah pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala. Masing-masing kita. Ya. Wala yashghaluhu sya'nun an sya'nin. Kata beliau, dan tidak ada satupun yang menyibukkan Allah dari mengurusi yang lainnya. La yashghaluhu, tidak menyibukkan bagi Allah sya'nun, satu urusan, sehingga Allah mengurusi satu ini lalai dari urusan yang lain. Itu tidak ada. Ini juga menunjukkan kesempurnaan Allah. Kemampuan Allah yang maha mampu mengurusi langit beserta isinya. Dalam keadaan Allah tidak lalai mengurusi bumi beserta isinya. Beda dengan orang, Pak. Kalau kita 10 pekerjaan, satu lagi diseriusi, yang 9 lalai, Pak. Ya tidak? Ya. Lagi ngurusi yang ini, yang itu, terabaikan. Sibuk dengan yang ini, tidak tertangani. Ini makhluk. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala, maha sempurna. Tidak ada satupun yang menyibukkan Allah dari mengurusi yang lainnya. Allahu Akbar. Allah mengurusi manusia yang ada di belahan Indonesia Raya. Tidak kemudian lalai mengurusi orang yang ada di Malaysia, Brunei, atau di Saudi. Tidak. Ya. Yang ini diurusi, diurusi, semuanya diurusi. Ini kesempurnaan yang tiada tara. Karena itu Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan, siatu ilmillahi biqanihi la yakhlu min ilmihi makanun wa kamalu kudratihi wa ihatatihi haythu la yulhihi amrun an amrin. Kesempurnaan Allah dalam hal ilmunya, tidak ada satupun tempat yang lepas dari pengetahuan Allah, dan kesempurnaan kemampuan Allah, tidak ada satupun hal yang melemahkan Allah. Kemudian Allah terlupakan dengan mengurus yang lainnya. Tidak. Yang di dunia diurusi hewannya, tumbuhannya, manusianya. Dengan jumlah yang sangat banyak. Kebutuhan masing-masingnya. Allah siapkan juga apa yang dibutuhkan mereka di masa akan datang. Terus begitu dan begitu seterusnya. Allahu Akbar. Ini sesembahan kita, wahai kaum muslimin. Ya, sesembahan kita yang maha sempurna Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, jalla anil ashbahi wal andad. Allah maha mulia. Tidak ada yang serupa dengannya. Dan tidak ada yang selevel dengannya. Sebanding dengannya, tidak ada. ini juga menunjukkan kesempurnaan. Sesuatu kalau ada saingannya, ini enggak sempurna. Sesuatu kalau ada kesamaannya, perbandingannya, maka sesuatu itu tidak sempurna. Maka diantara bentuk kesempurnaan Allah dan keagungannya adalah tidak ada yang selevel dengan Allah. Tidak ada yang sederajat dengan Allah. Tidak ada yang sebanding dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau demikian, wahai kaum muslimin, yang menyembah patung-patung sungguh hina. Patung tidak memiliki kemampuan apapun. Yang menyembah malaikat, malaikat itu lemah. Malaikat, wahai kaum muslimin, besar, kuat, tangguh. Tetapi lemah. Disebutkan dalam Al-Quran, hatta idza fuzi'an qulubihim. Ayat ini berbicara tentang ketika mereka para malaikat, innallaha idza qada al-amra, Allah apabila telah menentukan sebuah perkara, ya, maka malaikat mendengar suara Allah Azza wa Jalla ketetapan tersebut, mereka pun pingsan. Kenapa? Khud'an liqaulillahi, karena mereka apa? Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka bergetar hati-hati mereka sampai Allah sebutkan hatta idza fuzi'an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haq wa huwa al-'aliyyul 'adzim. Ketika sudah dihilangkan rasa takut dari hati malaikat, maka mereka bertanya antara mereka apa yang Allah firmankan. Mereka menjawab, Allah berkata al-haq. Ayat ini dibawakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Tauhid untuk menjelaskan kepada kita bahwa malaikat saja takut kepada Allah. Tentunya apalagi yang lain-lainnya, makhluk-makhluk yang lainnya. Sehingga dengan ini, wahai kaum muslimin, kita mengenal kebesaran Allah dan keagungannya dari sisi tidak ada yang setingkat dengan Allah, tidak ada yang sama dengan Allah. Azza wa Jal yang sempurna adalah satu-satunya zat Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh Syekh Ibn Uthaymin, ada beliau, azamatuhu wa kibriya'uhu wa tarafu'uhu an kulli syabihin wa niddin. Allah subhanahu wa ta'ala, dari kebesarannya, kesempurnaannya, ketinggiannya, ini tidak ada satupun makhluk yang menyamainya. Ya, likamali sifatihi, dikarenakan kesempurnaan sifat-sifat Allah, min jami'il wujuh, dari segala sisi-sisinya. Maka wahai kaum muslimin, dari sini kita tahu, barang siapa yang menyekutukan Allah dengan makhluknya, sungguh dia telah apa? Telah melakukan kedurhakaan yang paling besar. Masa zat yang sempurna seperti Allah disamakan dengan makhluknya? Ini adalah jerimah azimah. Perendahan kepada Allah Azza wa Jal diserupakan dengan makhluknya, seperti yang telah kami sampaikan di pertemuan di bulan yang telah lalu. Kemudian Syekh melanjutkan juga, Al-Imam Ibn Quddam melanjutkan ucapannya, wa tatanazzaha 'ani sahibati wal aulad. Allah subhanahu wa ta'ala tersucikan dari memiliki istri dan anak-anak. Ini menunjukkan Allah tidak butuh kepada pasangan, tidak butuh kepada alam semesta, tidak butuh kepada keluarga, handai tolan, kerabat, tidak butuh. Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah tidak butuh kepada alam semesta, bahkan alam semesta yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini pun menunjukkan kesempurnaan bagi Allah. Adapun kalau manusia butuh kepada pasangan, laki-laki membutuhkan pasangannya dari kalangan wanita, wanita membutuhkan pasangannya dari kalangan laki-laki, adapun Allah tidak membutuhkan siapapun. Karena itu Allah lam yalid wa lam yulad, lam yattakhid sahibatan wala walada. Allah tidak pernah mengangkat satupun menjadi istrinya, dan tidak pernah Allah memiliki anak. Ini bantahan kepada kaum Yahud wan Nasara, di mana kaum Yahudi mengatakan Uzair anaknya Allah. Kaum Nasara mengatakan Isa anaknya Allah. Bantahan. Allah sendiri yang membantah keyakinan mereka itu. Allah sendiri subhanahu wa ta'ala yang menyebutkan lam yalid wa lam yula, tidak beranak dan tidak diberanakan. Ya, ini menunjukkan kesempurnaan Allah azza wa jal. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibn Taimin, tatanazzahu wa taqaddasahu an kulli zawjatin wa walad. Allah membersihkan zat dirinya sendiri, mensucikan dirinya sendiri dari adanya istri dan anak-anak. Wadhalika likamali ghinah. Hal itu dikarenakan kesempurnaan Allah tidak membutuhkan alam semesta sama sekali. Barakallahu fikum, untuk perhatikan. Adapun tuhan-tuhan selain Allah yang dijadikan Tuhan oleh manusia, jin, ya, dewa-dewi, atau patung, atau yang lainnya, mereka butuh kepada para penyembahnya. Mereka butuh terhadap para penyembahnya. Apakah kepentingannya diberikan tumbal, atau dilakukan ritual-ritual tertentu? Para penyembahnya melakukan apa yang dibutuhkan oleh yang disembah oleh mereka. Adapun Allah tidak butuh kepada manusia. Ma uridu min miskin wa ma uridu yutimun. Aku tidak membutuhkan mereka memberikan rizki kepadaku, dan aku tidak membutuhkan mereka memberi makan kepadaku. Sehingga Allah menciptakan manusia, manusia yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nafada hukmuhu fi jami'il ibad. Semua apa yang ditetapkan oleh Allah, ditentukan oleh Allah, itu pasti terjadi. Luar biasa. Apa saja yang Allah kehendaki, itu pasti terjadi pada semua hamba-hambanya. Yang dimaukan di sini adalah ketentuan-ketentuan Allah dalam hal masalah kauniyah, pengaturan alam semesta. Masya Allah kana, wa ma lam yasha lam yakun. Anda perhatikan kalimat ini. Masya Allah, apa yang Allah kehendaki, kana, pasti terjadi. Wa ma lam yasha lam yakun. Dan apa yang tidak dikehendaki Allah, pasti tidak akan terjadi. Ini menunjukkan kesempurnaan, waikumsalam. Menunjukkan kesempurnaan Allah, kebesaran Allah, bahwa apapun yang Allah kehendaki terjadi, walaupun manusia tidak menghendakinya. Bukan engkau yang menentukan, ya manusia, Allah yang menentukan. Bukan engkau yang menentukan, Allah yang menentukan. Kita pengennya sukses dalam segala hal, tapi yang menentukan segala hal adalah Allah. Maka sifat orang yang beriman, bertawakal kepada Allah. Ini sifat orang yang beriman. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mukminin, dan hanya kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal jikalau kalian memang orang yang beriman. Kenapa? Karena kita meyakini segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini adalah atas ketetapan dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai sini bisa dipahami hadirin? Ya. Apa yang Allah tentukan menimpa, maka menimpa. Dan apa yang Allah tentukan untuk tidak mengenai, maka tidak akan mengenai. Disebutkan dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, fa'lam anna ma asabaka lam yakun liikhti'ak wa ma akhtaka lam yakun liisibak. Ketahuilah segala apa yang Allah tentukan untuk mengenaimu maka pasti mengenaimu, dan segala apa yang Allah tentukan untuk tidak mengenaimu maka tidak akan mengenaimu. Pengertian mengenai ini tidak selalu pengertiannya hanya berkaitan dengan musibah, tetapi mencakup dua hal, baik itu musibahnya ataupun rezekinya, kemaslahatan, kemujuran, kesuksesan. Kalau Allah sudah menentukan Anda sukses, pasti sukses. Ini. Tapi kalau Allah tidak menentukan Anda untuk sukses, Anda tidak akan sukses. Walaupun sudah sekian banyak usaha, sekian banyak langkah-langkah yang dia lakukan, ketentuan terakhir adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jiwa seorang mukmin adalah bertawakal kepada Allah, bersandar, beriktimad, menyerahkan segala urusan kepada Allah Azza wa Jal, disertai dengan fi'lul asbab, disertai dengan memperbanyak doa, dan memperbanyak melakukan berbagai macam faktor-faktor kesuksesan. Tetapi segala sesuatunya Allah yang menentukan. Inilah sesembahan kita, wahai kaum muslimin. Apa yang Allah terjadi, apa yang Allah inginkan, apa yang Allah tentukan, semuanya tinggal terjadi. Kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah apabila menghendaki sesuatu untuk terjadi, maka Allah tinggal mengatakan kun. Apa kun artinya? Jadilah. Fayakun, maka jadilah hal itu seperti yang Allah kehendaki. Hadirin kaum muslimin dalam jami'an, sehingga tidak ada satupun yang terjadi di alam semesta ini kecuali itu atas kehendak Allah Azza wa Jal. Kalau itu sebuah kesuksesan, bersyukurlah Allah memberikan kepadamu kesuksesan. Kalau itu yang terjadi malapetaka dan musibah, bersabarlah. Mohonlah engkau kepada Allah agar diganti dengan yang lebih baik. Mohonlah kepada Allah agar Allah memberikan pahala di balik musibah tersebut. Bersabarlah. Karena itu pun terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami hadirin? Tidak ada yang semisal ini kekuatannya selain Allah. Tidak ada. Ya. La tumathilu luqulu bitafkir. Yang berikutnya ucapan Imam Ibn Qudamah dalam menyebutkan tentang keagungan Allah adalah la tumathiluhu al-uqulu bitafkir. Akal manusia tidak akan mungkin bisa menggambarkan Allah. Akal manusia sebesar apapun dia gambarannya tentang Allah Azza wa Jal. Walillahil mathalul a'la. Allah lebih besar lagi daripada itu. Allah lebih besar lagi daripada itu. Akal manusia tidak akan mungkin mampu. Ini. Bagaimana memikirkan Allah kebesarannya dan keagungannya. Lawang mikirkan makhluknya saja tidak mampu, Pak. Mikirkan makhluknya saja tidak mampu. makhluk yang berupa bumi beserta isinya saja yang kita injak, enggak bisa kita ilmui dengan mendalam. Ya, ada barang tambang, ada minyak bumi, ada lahar, ada macam-macam. Ilmu kita berapa? Ini menggambarkan bumi beserta isinya aja susah, enggak bisa. Apalagi menggambarkan langit beserta isinya, lebih lemah lagi. Apalagi menggambarkan kursi Allah, menggambarkan arsy-Nya Allah. Yang sudah pernah kami sampaikan perbandingan antara makhluk bumi ditambah dengan langit, 7 lapis langitnya plus dengan 7 kali lipat buminya dibandingkan dengan makhluk yang bernama kursi. Maka kursi itu bagaikan lapangan yang luas, padang pasir yang luas sepanjang mata memandang. Langit dan buminya bagaikan cincin yang kecil yang dilemparkan di tanah lapang yang luas tersebut. Perbandingan kursi dengan arsy seperti itu pula. Kursinya bagaikan seperti cincin, arsynya bagaikan seperti padang pasir yang sangat luas. Otak kita tidak bisa menggambarkan itu. Bagaimana lagi menggambarkan Allah Azza wa Jalla? Tidak akan mungkin mampu. Ya. Syekh mengatakan, la tumasiluhu al-uqul bitafsir. Bitafkir, akal enggak mungkin memikirkan sebesar apa Allah Azza wa Jalla, seagung apa Allah Azza wa Jalla, lebih dari itu. Inilah Allah Azza wa Jalla. Maha besar. Maha sempurna. Kesempurnaan yang tiada tara. Allah beristiwa di atas arsy, lebih besar daripada arsy, lebih besar daripada langit dan bumi. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allah beristiwa di atas arsy, namun tidak satu pun yang luput dari pendengaran Allah. Tidak ada satu pun yang luput dari penglihatan Allah. Tidak ada satu pun yang luput dari pengetahuan Allah. Tidak ada. Satu alam semesta. Bukan hanya Tegal saja, Pak. Ya. Alam semesta. Indonesia-nya, Belanda, dimanapun. Baik di atas permukaan tanah, ataupun di bawah tanah. Sebutkan nanti ayatnya oleh beliau. Allahu Akbar. Zat yang kita sembah adalah Maha Besar. Adapun Tuhan-Tuhan selain Allah. Tuhan-Tuhan selain Allah, bagaimana kondisinya kaum muslimin? Tuhan-Tuhan selain Allah, ada yang berbentuk patung, ada yang berbentuk pohon-pohon, ada berbentuk macam-macam. Itu semuanya hasil imajinasi manusia. Orang mikirkan Tuhannya kayak apa ya? Oh, Tuhannya kayak buta terong. Dibikinlah patung kayak buta terong. Ngerti buta terong, Pak? Nggak tahu itu namanya siapa buta terong, Pak. Digambarkan gemuk hitam. Perutnya buncit. Keluar gadilnya 2. Kayak pernah lihat. Ya di patung-patungnya mereka. Penggambarannya seperti itu. Ada juga penggambarannya. Tuhannya non-muslim. Lucu-lucu. Ya, lucu-lucu. Dewa-dewi ini dan itu. Ya. Diobrak-abrik oleh seekor monyet. Siapa? Aneh. Tuhannya manusia. Yakni selain Allah Azza wa Jal. Tuhan itu hasil imajinasi manusia. Dipikirkan oleh manusia. Digambarkan oleh manusia. Begini, begini, begini digambar. Begini, begini dibikin patung. Begini, begini, begini. Terus dikisahkan oleh manusia. Hasil manusia. Pikiran manusia. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala maha sempurna wa kaum muslimin. Tidak bisa digambarkan oleh manusia. Tuhan selain manusia, Tuhan manusia selain Allah, lucu-lucu. Ada yang tangannya banyak, ada yang wajahnya banyak, mukanya. Ada yang ini, ada yang mungkin berekor. Ya. Tuhan naga. Rekor Tuhannya hewan. Na'udzubillahi min dzalik, banyak. Ya. Kemudian beliau mengatakan, wala tatawahamul qulub bitaswir, dan Allah tidak akan mungkin hati manusia bisa menggambarkan Allah dengan sebuah surah tertentu, tidak akan mungkin. Akal dan hati manusia tidak akan mungkin. Karena itu telah kita sampaikan dalam pertemuan di bulan kemarin, akal tidak akan mungkin bisa mengetahui tentang Allah kecuali melalui jalur wahyu. Mengenal Allah hanya melalui Al-Quran dan As-Sunnah saja. Kita enggak mungkin bisa. Dan itu pun diberitahukan oleh Allah Azza wa Jal, tidak disuruh kita membagaimanakannya. Tidak disuruh oleh Allah kita untuk menggambarkannya. Bahkan dilarang. Sudah kita lewati pembahasan demi pembahasan di bulan kemarin. Haram hukumnya kita untuk menggambarkan atau bertanya tentang bagaimananya. Allah berfirman dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un. Apa tulisannya? Wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kaum muslimin rahimani wa jami'an, ini ucapan al-Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi di awal muqaddimah kitab Lumatul I'tiqad ini. Apa yang kita baca tadi wahai kaum muslimin adalah uraian dari beliau tentang keagungan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya beliau menyebutkan beberapa ayat. Lahul asma'ul husna wassifatul ula, hanya Allah lah yang memiliki nama-nama yang sempurna dan sifat-sifat yang tinggi, hanya Allah semata. Tidak ada yang lain. Yang memiliki kesempurnaan hanya Allah. Yang memiliki ketinggian yang paling puncak hanya Allah. Tidak ada yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla. Di antara dalilnya adalah disebutkan dalam surat Taha ayat yang kelima sampai yang ketujuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahta thara. Wa in tajhar bilqali fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Perhatikan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dialah Allah yang Maha Rahman. Di atas arsy Allah beristiwa. Ini keyakinan yang diajarkan oleh Allah ketika seorang ditanya, aina Allah? Di mana Allah? Jawabannya ayat ini. Allah sendiri yang memberitahukan kepada kita Allah beristiwa di atas arsy. Allah sendiri wa kaum muslimin. Maka kita wajib mengimani berita dari Allah ini. Jangan Anda tolak dengan akalmu. Dengan mengatakan Allah tidak butuh tempat. Betul, Allah tidak butuh bukan hanya tempat. Tidak butuh alam semesta. Tidak butuh kepada langit, bumi. Tidak butuh kepada yang lain. Tetapi kalau Anda ditanya, aina Allah? Di mana Allah? Allah sudah memberitahukan jawabannya. Tinggal kamu meyakini aja, kok repot banget. Ini dia. Beberapa orang tidak mau meyakini Allah di atas arsy. Dengan dalih, masa Allah butuh tempat? Allah itu di mana-mana. Sekehendaknya. Tidak butuh tempat. La haula wala quwwata illa billah. Orang ini menentang ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih. Nabi sendiri yang bertanya kepada seorang budak perempuan, aina Allah? Wa man ana? Di mana Allah? Dan siapakah aku? Dijawab, Allah fis sama', Allah berada di atas langit, yakni istiwa di atas arsy, dan engkau adalah Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, i'tigha fa innaha mu'minah, bebaskan budak perempuan ini karena dia seorang mukminah. Sifat orang mukmin meyakini Allah berada di atas arsy. Kenapa kok Anda menentangnya? Anda siapa? Anda-anda yang mereka menolak keyakinan ini, bukan antum kaum muslimin. Ya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Hanya bagi Allah segala apa yang di langit dan segala apa yang di bumi dan segala apa yang di antara keduanya. Wa ma tahta thara, dan segala apa yang ada di bawah tanah. Apa yang ada dalam isi bumi ini juga semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Waikum muslimin, bumi ini sangat luas, miliknya Allah. Plus dengan apa yang ada di atasnya itu milik Allah. Kita juga milik Allah. Kita yang menciptakan adalah Allah. Dan kembali pulakan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumul jami'an. Di dalam pembahasan tentang ini menunjukkan kesempurnaan Allah dalam hal al-mulk. Dalam hal apa? Kekuasaan. Langit beserta isinya malaikat. Dan apa yang ada di dalamnya? Bumi beserta isinya manusia, pohon, bintang, binatang, dan lainnya. Serta apa yang dalam bumi, milik Allah. Dan segala apa yang di antara keduanya. Berbagai macam hal. Planet-planet, matahari, bulan, Pluto, dan yang lainnya. Itu semuanya milik Allah. Berarti Tuhan-Tuhan selain Allah gak punya apapun. Betul. Allah sebutkan, la yamlikuna min qitmir. Tuhan-Tuhan yang disembah oleh manusia selain Allah itu tidak punya apapun sampai pun kitmir. Apa itu kitmir? Selaput yang tipis yang ada di antara buah kurma dengan biji kurmanya. Kalau kita makan buah kurma, akan kita dapati bijinya. Sebelum kita masuk sampai bijinya, ada yang namanya selaput tipis. Ya kalau di kita, buah salak. Buah salak tahu apa? Kita kupas buah salaknya. Kemudian ada yang tipis kalau di kita, begini kan terkelupas. Itu kitmir namanya. Ya ini sesuatu yang tipis, yang kecil. Toh mereka tidak memilikinya. Maka bagaimana mungkin zat yang Tuhan-Tuhan yang disembah manusia itu selain Allah tidak punya apapun, bagaimana mungkin bisa mengabulkan doa para pemanjatnya? Tidak akan mungkin. Bisa difahami hadirin? Kemudian Allah berfirman dalam ayat ini juga, wa in tajhar bil qaul, jikalau engkau mengeraskan suaramu, fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui yang tersembunyi, yang rahasia, yang rahasia, yang kau beri bisik-bisik, wa akhfa, dan sesuatu yang lebih tersembunyi, yakni apa yang ada dalam dadamu, bahkan apa yang belum terbesit dalam dadamu Allah Maha mengetahui. Ya, Allah Maha mengetahui. Ahata bi kulli syai'in ilma. Kita lanjutkan ucapannya Imam Ibn Qudamah. Ahata bi kulli syai'in ilma. Ilmunya Allah, pengetahuannya Allah meliputi segala sesuatu. Meliputi segala sesuatu. Kalimat segala sesuatu ini wahai kaum muslimin mencangkup rinci serinci-rincinya. Apapun yang diucapkan manusia, apapun yang dibisik-bisikkan manusia, apapun yang masih terbesit dalam dada manusia, Allah Maha mengetahui. Per satu-satunya. Per satu-satunya. Dan yang Masya Allah lagi wahai kaum muslimin, Allah akan memberitahukan kembali kepada kita apa yang telah kita lakukan selama hidup di dunia. Ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun, tsumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun." Kemudian kalian setelah hidup di dunia, kalian semua akan mati. Kemudian kalian akan dibangkitkan setelah itu. Sebutkan dalam ayat yang lainnya, "Za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum. Wa dzalika Allah yasir." Orang-orang kafir menyangka kalian tidak akan dibangkitkan. "Za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu." Orang kafir menyangka mereka tidak akan dibangkitkan. "Qul bala wa rabbi," katakanlah olehmu Nabi, "bahkan demi Allah, latub'atsunna," sungguh-sungguh kalian akan dibangkitkan, dan itu pasti. Setelah dibangkitkan bagaimana? "Tsumma latunabba'unna," kemudian sungguh-sungguh dan pasti-pasti kalian akan diberitahukan oleh Allah, "bima amiltum," dengan segala apa yang telah kalian lakukan. Ini. Persatu-satunya. Persatu-satunya. Dari manusia semenjak zaman Adam sampai sekarang, sampai nanti yaumul kiamah. Pirang juta manusia, Pak. Pirang miliar, berapa miliar. Berapa triliun manusia. Semuanya satu persatu diberitahukan oleh Allah apa yang telah dilakukan selama hidupnya. Allahu Akbar. Tanpa meleset satupun. Tanpa geser satupun. Tanpa tercecer satupun. "Walau kana mithla habbati khardalin atayna biha." Walaupun itu perbuatan habba khardal. Satu biji debu yang paling kecil, "atayna biha," kami datangkan. Kamu dulu begini. Kamu dulu begini. Kamu dulu begini. Terus semuanya ya Allah. Semuanya kasih tahu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Karena itu kalau kita mau beribadah, segeralah beribadah. Ingin beramal saleh, segeralah beramal saleh. Karena tidak akan mungkin sia-sia selama Anda memenuhi dua syaratnya. Ikhlas karena Allah dan mutaba'atu sunnah. Anda akan bahagia. Itu akan kau dapati. Dan kalau Anda ingin berbuat dosa, hendaknya berpikir. Berpikir berulang kali. Karena dosa sekecil apapun, Anda pun akan menyaksikannya. Bisa dipahami hadirin? Ini. Hah? Kemudian disebutkan oleh beliau, "Wa qara kulla makhluqin 'izzatan wa hukma. Wa wasi'a kulla syai'in rahmatan wa 'ilma." Dan Allah Azza wa Jal, Zat yang memaksakan, qahara, Allah Maha memaksa, Maha kuat. Kalau manusia memaksa itu jelek, Pak. Ya. Tetapi kalau Allah Azza wa Jal yang memutuskan, kamu mati. Mati, Pak. Gak bisa, enggak, saya gak mau mati. Saya akan berlindung di bawah tanah. Gak bisa. Saya akan masuk kepada benteng. Gak bisa, mati-mati. Kamu jatuh-jatuh. Kamu sakit-sakit. Semuanya di bawah aturan Allah. Gak ada yang bisa menolak. Hadirin ikhwan. Dan itu bentuk kemuliaan. Bukan bentuk kebengisan. Bukan bentuk ketidakadilan. Itu keadilan. Allah itu memiliki hak sempurna atas semuanya. Allah melakukan apapun yang Allah kehendaki. Dan itu hak bagi Allah Azza wa Jalla. Karena itu kalau kita tertimpa musibah, malapetaka, kita diperintahkan untuk mengatakan apa? Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Ini terjadi semuanya adalah atas kehendak Allah. Allah yang menentukannya menimpa kual ini. Dan Allah akan melakukan apapun yang Allah inginkan. Sempurna. Tidak ada satupun yang bisa protes. Allahu Akbar. Ya. Wa wasi'a kulla syai'in rahmatan wa ilma, dan rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Demikian pula dengan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ya, itu disebutkan dalam surah Taha ayat yang ke-11, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Allah Maha mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, dan manusia tidak akan mungkin bisa ilmunya meliputi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimani war jami'an, apa yang barusan kita baca wahai kaum muslimin, keterangan singkat dari al-Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang Maha besar, yang tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya. Sehingga dengan ini mudah-mudahan mendukung apa yang kita sampaikan dalam pertemuan kemarin. Oh, jangan sampai ketika kita berbicara masalah asma Allah, berbicara masalah sifat Allah, terbesit di benak kita menyerupakan dengan manusia. Jangan sampai. Karena apa? Beda jauh antara Allah Khalik dengan makhluk. Beda jauh, ya kaum muslimin. Kita lemah, dhaif, penuh aib, penuh dengan nakas, kekurangan. Pengetahuan kita sangat terbatas. Yang sekarang ini terjadi saja kita tidak tahu semuanya. Apalagi yang akan datang. Termasuk kebesaran Allah, ya kaum muslimin, ikhtisasihi bi ilmil ghaib. Termasuk kebesaran Allah Azza wa Jal adalah kehususan. Hanya Allah semata yang mengerti tentang ilmu ghaib. Hanya Allah semata. Hanya Allah semata. Yang tahu apa yang akan terjadi nanti. Al-mustaqbal. Itu hanya Allah Azza wa Jal. Karena itu barang siapa yang mengaku-ngaku mengerti alam ghaib, faqad kafara. Sungguh dia telah kafir. Man yad'i ilmal ghaib faqad kafar. Siapa yang mengaku-ngaku ilmu ghaib, maka sungguh dia telah kafir. Para tukang sihir, dukun-dukun, dukun, para rumal, para tukang ramal, munajimun, ahli nujum, araf, tukang bedek, semuanya itu adalah kuffar. Bisa dipahami hadirin? Walhamdulillahi rabbil alamin. Inilah dia materi yang bisa kita sampaikan dalam bentuk pengagungan sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.